Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. انتهينا من مبحث المرفوع سلم سلم الخبر. Sekarang kita masuk pada permasalahan ta'addudul khabar. Berbilangnya khabar. Qala Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala wa qad yata'addadul khabaru nahwu wa huwal ghafurul wadud. Dan terkadang khabar itu bisa berbilang, dalam artian tidak satu saja. Seperti contoh wahuwal ghafuru al-wadudu. Ghafur sebagai khabar pertama, wadud sebagai khabar kedua. Qala al-mu'allik li'anna al-khabara hukmun wa yajuzu an yahkama ala syai'il wahidi bihukmaini fa'akthar. Karena khabar itu adalah hukum dan boleh untuk dihukumi suatu perkara yang satu dengan dua hukum atau lebih. Jadi satu perkara boleh dihukumi dua atau lebih. Wala yushtaratu ittifakul khabaraini wala yushtaratu ittifaqul khabaraini al-mukhbar bihima ifradan wa jumlatan khilafan li Abi Ali al-Farisi. Faqad za'ama anna al-khabara la yata'addadu mukhtalifan bil ifrad wal jumlah fayata'ayyanu 'indahu fi nahwi zaitun 'alimun yaf'alul khayra. وقوله تعالى فإذا هي حية تسعى كون الجملة الفعلية صفة للخبر. Ini harus menurut Abu Ali Al-Farisi. وصي أن ذلك لا يتعين بل يجوز إعراب الجملة خبرا ثانيا. Nah, dalam membuat khabar yang kedua, khanifillah, dikatakan di sini dan disyaratkan. Nah, dan dipersyaratkan kecocokan kedua khabar tersebut. Baik dari sisi apa? Ifrad maupun jumlah. Jadi kalau khabarnya mufrad, yang khabar kedua harus mufrad juga. Kalau khabar pertama jumlah, khabar kedua harus jumlah. Ini tidak harus dipersyarat, tidak dipersyaratkan seperti itu. Nah, berbeda dengan Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi mempersyaratkan. Nah, tidak boleh khabar itu berbilang kalau berbeda dari apa mufrad dan jumlahnya. Sehingga untuk contoh Zaidun alimun yaf'alul khaira harus apa? Yaf'alul khaira sebagai sifat. Padahal pendapat yang rajih apa yaf'alul khaira boleh di'irab sebagai apa? Sebagai khabar tsani. Nah, walaupun alimun khabar pertama mufrad, kemudian yaf'alul khaira khabar yang kedua dalam bentuk jumlah. Demikian pula fa'idha hiya hayyatun tas'a. Khabar pertamanya mana Muhammad? Hayyatun. Khabar kedua jumlah fi'liyah tas'a. Boleh juga di'irab dan itu lebih mudah. Apa? Tas'a sebagai sifat dari hayya. Karena jumlah ba'dah pada nakirah itu lebih mudah dan lebih banyak kita pakai. Cuman kalau seorang mengatakan tas'a sebagai khabar tsani, boleh-boleh saja. Qala fi syarh yajuzu an yukhbara 'anil mubtada'i bi khabarin wahidin wa huwa al-aslu. Ini yang menjadi asalnya, menjadi dasar kaidah, yaitu apa? Mengkhabarkan mubtada dengan satu khabar. Nahu Zaidun qa'imun. Au bi aktsar atau na'am dengan khabar yang lebih dari satu. Tayyib. Kaqaulihi ta'ala wa huwa al-ghafurul wadudul arshil majid fa'alul lima yurid. Kenapa tadi boleh untuk mengkhabarkan dengan lebih dari satu khabar? Dari sisi logikanya bagaimana? Bagaimana Arin tadi? Satu perkara boleh dikhabarkan lebih dari satu. Karena khabar merupakan hukum, sehingga satu perkara boleh dihukumi dengan apa? Dua atau lebih dari hukum. Nah, sebagai contoh di sini, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, wa huwa harfu atfin, huwa dhamirun munfasilun fi mahalli rafin mubtada, ghafur khabar awal, al wadud khabar thani, dzul arsyi khabar thalith. Naam. Tayyib. Al-Majid khabar rabi'. Kemudian fa'alul lima yurid fa'al khabar khamis. Lima. Naam. Jar majrur. Lam harfu jar zaid. Naam. Ya'bar anhu bisilah wa tawqid fil Quran. Fa'alu naam lima yurid. Ma ism mausul fi mahalli jarrin bil lam az-zaid. Wahi mahal linasbin maf'ulun bi. Kenapa? Fa'alun ma yurid. Fi mahali nasbin. Berarti apa? Majrurun lafdun mansubun. Apa? Yang seperti ini. Mahallan. Karena huruf jar zaid khanifilah bedanya dengan huruf jar na'am yang asli. Ini bedanya. Jadi dia secara lafaz menjarkan, tapi secara mahal tidak. Makanya lima, ma di sini isim mausul, naam tayyib, isim mausul, naam majrurun, majrurun, naam bilam az-zaid, naam fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kemudian wa ziyadatul lam huna muqtaridah liqaulil amil fara'an faquyya billam. Di sini faidah, na'am, padahal dia na'am hanya huruf jar zaid atau silah wa taukid, cuman muqtarid khalifillah, dipukul rata. Na'am. Dikarenakan apa? Amil itu fara', sehingga dikuatkan dengan lam. Taib. Fa'alul lima yurid. Nah, fa'al far' dari apa? Fi'ilnya, ya kan? Nah, kalau yaf'alu ma yurid, ini enggak perlu lam. Tapi ketika datang dalam bentuk fa'al, na'am, dalam bentuk isim apa ini? Fa'alun. Sehingga mubalaghah dari fa'ilun, ya tidak? Nah, sehingga mubalaghah dari fa'ilun. Dan ini far'. Karena dia beramal dengan amalan fi'il, maka dinamakan fara, bukan fi'il asli. Isim tapi beramal dengan amalan fi'il, makanya butuh penguatan berupa lam. Taim. Wa mithluhu samma'una lil kadib. Ini juga samma'. Ya, samma'una lil kadib. Sehingga mubalaghah, kemudian apa? Didatangkan lam. Yuridu al-jumlah nam silatul mausul. Wal'aid mahdub takdiruhu lima yuriduhu. Ini faedah nam selain pembahasan khabar, ikhwanifillah, mengenai penambahan lam. Penambahan lam setelah apa? Setelah sehingga mubalaghah. Untuk nam sebagai apa? Maf'ulnya, ya tidak. Asyahid fil ayah ta'addudul khabar li mubtada'in wahid wa huwa huwa wa dhalika jaizun ala sahih. Qala wa za'ama ba'duhum wa huwa ibnu Asfur wa kathirun minal maghribah Anal khabara la yajuzu ta'adduduhu. Qala ad-Damamini la yadhharu lahu wajhun. Li'anna al-khabara hukmun min al-ahkam wa la yamtani'u an yuhkama 'ala al-wahidi bi ahkamin muta'addidah kama la yamtani'u an yusafa bi sifatin kadhalik. Nah, dah nampak sisi apa? Sisi terlarangnya. Kenapa tidak boleh? Nah, dikarenakan khabar itu hukum dari hukum-hukum yang ada, maka tidak terlarang untuk menghukumi satu perkara dengan hukum yang banyak, sebagaimana tidak terlarang pula mensifati satu hal dengan apa sifat yang banyak. Warubama yumkinu an yuqal banau dhanika ala ra'yi man qala inna rafi'a lil khabari huwal mubtada nafsuh. Falaysa lit'addudi hina idzin wajhun lima yalzamu min amali al-amil al-wahidi raf'aini bi tariq al-istiqlal wa tadabbar. Mungkin khanifila untuk dikatakan mereka nak melarang hal tersebut dengan membangun pendapatnya di atas pemikiran orang yang mengatakan bahwasanya yang merafakkan khabar adalah mubtada itu sendiri. Tidak ada sisi kebenaran pembolehan khabar lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau khabarnya lebih dari satu, ini melazimkan satu amil beramal merofakkan dua dengan sendirinya. Bitorikil istiqlal, maksudnya dengan sendirinya merofakkan dua. Satu amil kok merofakkan dua perkara, ini menurut mereka tidak boleh. Ini alasannya mungkin. Cuma ini pendapat yang lemah. Tayyib. Qala wa qaddara lima adal khabar al-awwal fi hadhihi al-ayati mubtada'atin. Dijawabnya ya dengan pembahasan setelahnya, fadilah. Dan tayyib. Para ulama mentakdirkan untuk selain khabar yang pertama pada ayat-ayat ini adanya mubtada. Cuma apa? Mahdhuf. Aik wahwal wadudu wahwadul arshi. Wahwal ghafuru wahwal wadudu wahwadul arshi. Paham? Jadi ada mubtada yang mahdhuf sehingga keluar dari apa iskal yang disebutkan tadi dalam ta'liq yang menyebutkan alasan orang yang melarang. Qala wa ajma'u 'ala 'adami ta'addudi fi mithli Zaidun sya'irun wa katibun. Sekarang kita selesai dari apa masalah ta'addudul khabar. Boleh, wanafillah. Yang rajih itu adalah boleh. Baik, sama-sama mufrad dan sama-sama jumlah atau mufrad dan jumlah. Perkara berikutnya, wa ajma'u ala adami ta'addud. Sekarang yang dilarang untuk ta'addudul khabar. Tidak boleh pada semisal Zaidun sya'irun wa katibun. Kenapa? Kok enggak boleh Zaidun sya'irun katibun? Zaidun sya'irun katibun. Katibun di i'rab sebagai mubtada sebagai khabar tsani ini enggak boleh. Ja'ala hadza wa ba'dahu Ibnu Nazim min ta'addudil khabar wa ka'anna fi hadzal kalam ta'dhidan bihi wa raddan 'alayhi. Fa bidzalika saraha fi awdahi. Ibnu Nazim menjadikan yang seperti ini ya fanihillah pada pemasaran ta'addudul khabar. Maka seakan-akan perkataan Ibnu Hisham di sini fanihillah sebagai bantahan untuk pendapat Ibnu Nazim yaitu anaknya Ibnu Malik rahimahullah. Wa fi ar-radd wal i'tirad 'ala Ibnu Nazim nadar li'anna al-mu'tabar 'inda Ibnu Nazim fi ittihad al-mubtada' ittihaduhu bihasabil istilah. Dan pada bantahan dan kritikan untuk Ibnu Nazim ini butuh dicek ulang. Kenapa? Karena yang mu'tabar di sisi Ibnu Nazim pada ittihadul mubtada yaitu kesatuan mubtada itu harus apa? Ittihaduhu bihasabil istilah yaitu bersatunya dari sisi istilah. Fa Zaidan fil mithal mubtada'un wahidun qat'an. Wa qawnuhu fi ma'na tsnaini la yamna'ul hukmu 'ala lafdhihi bi annahu mubtada'un wahid. Tayyib. Wa kadzal mu'tabar indahu fi ta'addudil khabar ta'adduduhu bihasabil ahkamil lafdhiyah. Demikian pula bahan mu'tabar, yang mu'tabar di sisi Ibnu Nadzim tentang masalah ta'addudul khabar, yaitu boleh ta'addud dari sisi hukum secara lafad. Nah, hulwun hamid, hulwun hamid. Nah, khabaran qat'an, la khabarun wahid. Di sini kalau na'am taib, hadhihi al-'inab, nam hadza al-'inab hulwun hamid. Yaitu apa maksudnya? Hulwun hamid, manis tapi apa? Masam. Yaitu campur antara manis dan masam. Ini dua khabar secara pasti, bukan satu khabar. Wa illa lazima an yaqa'a raf'u fil khabaril wahid fi akhirih. Kalau disebut satu khabar hulwun hamidun, maka melazimkan jatuhnya rafa' pada na'am khabar satu di akhir dan di wasat di pertengahan min jihatin wahid, dari satu arah saja. Wa ma dzakarahu min qawlihi li anna al khabaraini fi ma'na al khabar al wahid la yunafi al hukmu, la yunafi al hukma ala lafdi kullin minhuma bil khabariyah. Idil mu'rab, taib atau idil mu'rib, orang yang mengi'rab. Idil mu'rib, idha su'ila an wajhi raf'i fi hulwin, la yasa'uhu illa an yakula ala al-khabariyah. Wa kadha hamid, kalau ditanya, ya mesti dia khabar. Wa amma qawlu fil mithal al-awwal, fari anna al-awwal khabar, wa thani ma'tufun alayh. Fa inna naqul la munafa baina kaunihi tabi'an wa kaunihi khabaran. Idh huwa tabi'un min haythu tawassutul harfi bainahu wa baina matbu'ihi, wa khabaran min haythu 'athfihi 'ala khabarin. Naam, idhal ma'tufu 'ala al-khabari khabarun, kama anna al-ma'tufa 'ala silati silatun wal ma'tufa 'ala al-mubtada'i mubtada'un wa ghairi dhalik. Nah, ini bantahan untuk Namin Muhisham. Jadi untuk contoh ikhwanifillah, mereka mengatakan Zaidun syairun wa kadibun. Ini tidak boleh apa dimasukkan dalam masalah ta'addudul khabar. Dengan alasan apa? Adanya wawu ataf. Cuman Ibn Nadzim mengatakan, nah, boleh-boleh saja. Kenapa? Wa kadibun wawu ini ataf ke khabar, maka itu juga khabar. Itu maksudnya. Wal khulasah ana tirada Ibn Hisham wa raddahu ala Ibn Nadzim nasha'a min kaun Ibn Hisham qasara ta'addud al-khabar ala ta'addudihi lafdan wa makna ma'tihadil mubtada lafdan wa makna. Taib, wa Ibn Nadzim la yuqassiruhu ala dhalik faja'ala ta'addud a'am mimma dhakara Ibn Hisham. Fal mu'tabar indahu fi ta'addudil khabar ta'adduduhu bihasabil ahkamil lafdhiyah. Wa kadzal mu'tabar indahu fi ittihadil mubtada. Naam, ittihadahu bihasabil istilah. Wallahu a'lam. Berarti qala Yasin wal hasil anna al khilafa lafdhiyun kama yu'lamu min kalam. Jadi kalau Ibnu Hisham melihat dari sisi apa? Naam, dari sisi lafaz dan maknanya, ikhwan fillah. Memang kalau lafaz dan maknanya dikatakan di sini Zaidun syairun wa katibun, ketika mengi'rab katibun, walaupun maknanya dia adalah khabarnya tidak. Nah, khabar untuk Zaid. Tapi dari sisi lafaz dia adalah apa? Ma'tuf kepada nama apa? Syair, bukan sebagai khabar. Tidak di'rab sebagai syair, itu khabar pertama, katib khabar kedua, tidak. Ini maksud Ibnu Hisham. Taim. Kesimpulannya, ambil saja yang disebutkan Munisham di sini, ijma' tentang apa tidak bolehnya ta'addud pada semisal Zaitun syairun wa katibun. Maksudnya dalam mengirab katibun di sini kita irab sebagai apa? Ma'tuf, bukan kita irab sebagai khabar. Wa fi nahwi az-Zaidani syairun wa katibun. Az-Zaidani syairun wa katibun. Wa mithluhu qawlu syair yadaka yadun khairuha yurtaja wa ukhra li'adaiha gha'idha. fayadun khabarul mubtada wa ukhra ma'tufun alaih wa ma ba'da kullin sifatun lah. Ya, sama. Demikian pula az-zaidan syairun wa katibun. Katibun di'irab sebagai apa? Ma'tuf ala. Ma'tuf ala syair. Tidak boleh kita i'rab sebagai apa? Khabar tsani. Taib. Falaysa min at-ta'addud 'inda Ibn Hisham. Maka ini bukan termasuk ta'addud di sisi Ibn Hisham. Li'anna yadaka fi quwwati mubtada'aini li kullin minhuma khabar. Nah, dikarenakan yadak pada apa? Fi quwwati mubtada'ain. Nah, memiliki kekuatan seperti dua mubtada. Nah, yang masing-masing memiliki khabar sendiri. Fakalam Ibn Hisham fima ta'addada fihi al-khabar an syai'in wahid. Dan pembicaraan Ibn Hisham untuk ta'addud khabar dari suatu perkara atau dari satu hal yang sama. Wa fi nahwi hadha hulwun hamidun. Hadha hulwun hamid. Ini juga menurut Ibn Hisham tidak boleh. Kenapa? Li'anna dhanika kullahu la ta'adduda fihi fil haqiqah. Karena semuanya ini tidak ada ta'adud padanya secara hakikatnya. Amal awal. Nah, awal contohnya apa? Tadi. Zaitun syairun wa katibun. Fali'anna al-awwala khabar. Wathani ma'tufun alaih. Ini jelas. Nah, wahuwa tabi'un la khabar. Wa man ja'alahu min at-ta'addud qala inna at-tabi' lil khabar khabaru tabi'. Dan bagi orang yang menjadikan itu masuk dalam kategori ta'addud, dia mengatakan tabi' untuk khabar, ya dia adalah khabar yang apa? Khabarun tabi'un. Nah, maksudnya apa? Ya, khabar kedua, paham? Yang membolehkan i'rab seperti ini Ibnu Nadhim. Wa amma tsani contoh az-zaidani syairun wa kadibun fa li anna kullu wahidin min asy-syakhsaini mukhbarun anhu bi khabarin wahid. Karena masing-masing dari dua orang itu nak dikhabarkan dengan satu khabar. Tayyib. Fa kalamuna fi ma ta'addada fihi al-khabar an syai'in wahid. Dan pembicaraan kita berhubungan dengan apa? Ta'addud khabar dari satu perkara. Wahahuna al-mukhbar anhu bi syairin, ya. Dan di sini yang dikhabarkan dengan syair ghairul mukhbar anhu bi katib, bukan yang dikhabarkan dengan katib. Wahada bina'an ala ma taqaddam min ishtirat ittihadil mubtada' inda Ibn Hisham lafdan wa makna wa huna muntafin. Dan ini sekali lagi dibangun di atas apa? Persyaratan Ibn Hisham harus na'am satunya mubtada secara lafaz dan makna, dan di sini tidak ada. Kenapa? Karena Zaidan ini enam dua orang. Jadi Zaidan syairun wa katibun. Nah, berarti satu Z itu syair, satu Z yang lain itu adalah katib. Ada pun untuk contoh yang ketiga. Wa amma tsalith fa li anna al-khabaraini fi ma'na al-khabaril wahid. Idil ma'na hadha muzzun. Adapun yang ketiga hadha hulwun hamid, tidak dimasukkan kategori ta'addudul khabar dikarenakan kedua khabar ini ya adalah satu makna. Nama khabarnya satu makna. Nah, sebab maknanya adalah hadha muzzun. Taib. Makna muzz nam ai yakni annal maujud fir roman huwa al muzazah. Nam wa hiya kaifiyatun mutawassithah bainal hulwah wal hamudah as-sirfatain, yaitu pada buah rumman khanifillah delima, ya gabungan antara apa? Kecut, ya masam dan apa? Manis, ya nano-nano pokoknya. Naam. Taib. Wa laysa fihi ta'mul naam halawah wa ta'mul hamudah. Idh huma diddani la yajtami'an. Taib. Jadi bukan maksudnya ada padanya manis juga kemudian ada mananya apa hamid. Nah, Tayyib. Karena keduanya na'am dua hal yang apa? Yang bertentangan. Tapi na'am yang dimaksudkan adalah rasanya ini gabungan. Gabungan. Falaysa ma'na huna kal ma'na fi Zaidin katibun syairun. Min annahu jami'un na'am li sifatain. Di mana pada Zaid tergabung dua sifat ini. Adapun Hulmun Hamid itu satu kesatuan. Yaitu satu kesatuan rasa fanfila, yaitu na'am yang tidak manis betula, tidak manis murni, tapi juga tidak apa, tidak masam murni. Id kullun minas sifataini as-sarfiyataini mawjudah fi Zaid. Na'am. Sebab katibun dan syair kedua-duanya ada pada Zaid, berbeda dengan hulwun dan hamid. Tidak kita katakan hulwun secara murni, tidak katakan hamid secara murni pada buah rumman itu, tapi gabungan. Faidatun kama yata'addadul khabar, yata'addadul mubtada. Sebagaimana khabar bisa nam berbilang, mubtada juga bisa berbilang. Illa annahu labudda minar rawabid. Hanya saja na'am pada mubtada butuh rawabid. Na'am. Wa akhirul kalami qat'an yakunu khabaran anil mubtada alladhi qablahu muttasilan bihi. Wa huwa ma ba'dahu khabaran anil ismi alladhi qablah. Dan akhir dari satu kalam ya, itu secara pasti adalah khabar dari mubtada sebelumnya yang bersambung dengannya. Nah, maka dia bersama dengan yang setelahnya adalah khabar dari isim yang sebelumnya. Illa annahu tasiru lil awal, hanya saja dia bersambung dengan yang awal. Fa idza qulta mathalan Zaidun abuhu jariyatuhu qa'imatun. Dengan contoh malah lebih mudah. Zaidun abuhu jariyatuhu qa'imatun, fa qa'imatun khabarun mubtada ats-tsalits. Berarti apa? Yang terakhir, maka terakhir ikhwanifillah pastinya dia adalah apa? Khabar untuk mubtada yang bersambung dengannya. Berarti apa? Jariyatuhu qa'imatun. Qa'imatun khabar dari jariyah. Ya. Kemudian mubtada ats-tsalits khabar dari khabar an abuhu al-mubtada tsani. Nah, jadi abuhu jariyatuhu qa'imatun. Tayyib. Jariyatuhu khabar dari jariyatuhu qa'imatun khabar dari abuhu. Abuhu mubtada tsani. Wa rabit alha. Wa mubtada tsani wa khabaruhu, ya mubtada tsani dan khabarnya. Perhatikan. Ya, wa mubtada tsani wa khabaruhu khabar an Zaid al-mubtada al-awwal. Warabit alha fi abuhu. Paham? Jadi kalau ta'addudul mubtada, contohnya seperti ini. Zaidun mubtada awal, abuhu mubtada tsani. Kemudian jariyatuhu mubtada tsalits. Qa'imatun khabar min mubtada tsalits. Jumlah jariyatuhu qa'imatun khabar min mubtada tsani. Jumlah abuhu jariyatuhu qa'imatun khabar mubtada awal. Jadi caranya gitu dulu dari belakang. Ya, dari belakang. Nah, ada pun untuk ta'addudul khabar ini lebih mudah. Nah, dengan khilaf yang disebutkan tadi antara Ibnu Hisham dan Ibnu Nadhim. Nah, terlebih ada semuanya.